Mitra bisnis, nasib nasabah Antaboga Sekuritas semakin tidak jelas. Ratusan miliar dana mereka yang diinvestasikan di produk reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas terancam hilang. Karena Bank Senturi yang pernah menjadi subagen penjualan produk reksadana Antaboga telah menyatakan tidak akan membayar dana mereka. Alasannya adalah karena produk reksadana bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam penjaminan pemerintah. Ada yang menyebut kasus ini bisa terjadi salah satunya karena tidak menyatunya sistem pengawasan keuangan secara nasional. Sebagai produk non-bank, reksadana menjadi wewenang penanganan dan pengawasan Bappam LK Departemen Keuangan dan bukan wilayah pengawasan Bank Indonesia. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat perbankan Aswin Wiryawan. Pak Aswin, bagaimana komentar Anda? Pengamatan pribadi saya, yang saya lihat itu yang namanya reksadana ini sebenarnya kan di Indonesia relatif masih baru. Gitu. Dia pun gejolak-gejolak sudah berkali-kali kita hadapi, gitu kan. Dan pemerintah juga berusaha mensinkronkan. Gitu. Nah, mudah-mudahan lah, menurut saya dengan pelajaran yang dari Antaboga dan Bank Senturi seperti ini, proses itu akan lebih dipercepat. Sekarang kan masing-masing kepalanya lain, kan. Yang satu di Bank Indonesia, yang satu ada di Bappam. Persis sekali, Pak, masalahnya itu. Apakah perlu penyatuan pengawasan, Pak? Nah, sekarang kan asal kita lihat Bank Indonesia pun sudah mulai mengetat terhadap produk-produk derivatif, segala macam, betul-betul kan. Arahnya ke sana lah. Pengawasannya harus tersatu, nggak mungkin terpisah. Berarti nasib dana nasabah Antaboga ini benar-benar tidak jelas ya, Pak? Akan tidak jelas, pasti. Gitu. Cuma uang itu kan sudah nggak jelas sekarang, dan status daripada reksadana pun nggak dijamin. Jadi kalau misalnya bank mengganti pun akan timbul pertanyaan berdasarkan hukum mana dia bisa melakukan hal seperti itu. Rasanya kecil tuh kemungkinannya. Apakah kasus ini bisa membuat turunnya kepercayaan masyarakat untuk investasi di reksadana? Ada, tapi akan sangat kecil sekali. Pasti masyarakat akan jauh lebih berhati-hati melihat siapa manajer investasinya, siapa yang penjaminannya, siapa yang melakukan kesediannya, segala macam itu akan lebih, kita belajar lah. Bukan hanya kita percaya kata-kata dari penjual atau officer dari para bank aja. Apa saran Anda untuk mereka yang mau investasi di reksadana? Di manapun yang kata yang seperti itu, Pak. Lehman Brothers yang istilahnya apa tuh AAA itu pun beberapa banyak reksadana dia juga menguap seperti itu. Betul kan itu? Jadi menurut saya kembali masyarakat harus tahu gitu, kalau investasi yang return-nya tinggi, risiko juga tinggi. Nah, itu sudah harus bagian daripada memanage risiko setiap melakukan investasi itu. Demikian Aswin Wiryawan dan saya Rizal Andika.